Mitra Bisnis, pembaca Kompas menulis, ada modus pungli baru melalui pajak jual-beli rumah di DKI Jakarta. Petugas pajak Pemda sering merasa nilai transaksi yang tertera di AJB kurang besar, meski sudah lebih tinggi dari NJOP, sehingga membuka ruang negosiasi untuk pungli. Misalnya, nilai NJOP 400 juta, nilai transaksi 450 juta. Tapi Pemda tidak percaya, dan untuk meng-ACC nilai transaksi 450 juta, Pemda meminta pajak dibayar dari dasar 500 juta, tapi di SSP tetap tertulis dasarnya 450 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Era Property, Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi, apa komentar Anda soal ini? Itu hanya sebuah dari sekian banyak transaksi, mungkin ada 1-2 yang seperti begitu, mungkin aja Pak. Tapi setahu saya, pembayaran pajak ya sesuai dengan transaksi yang ada. Hal ini mestinya di cross-check dengan notaris yang mengurus ya Pak ya. Karena pada dasarnya saat ini kalau kita lihat memang ada suatu fakta umum bahwa sebenarnya nilai transaksi yang terjadi dengan nilai NJOP sebenarnya berbeda Pak. Sebenarnya di depan rahasia umum, pemerintah pun tahu. Saya rasa salah satu cara untuk bisa membuat harga real transaction itu jelas, saya rasa mesti, dan sebenarnya semua ada di tangan notaris, Pak. Kita broker, kita tinggal notaris bilang ACC, penjual pembeli udah ACC, kita broker kan sebenarnya hanya untuk menjalankan tugas kita mempertemukan penjual dan pembeli. Nanti notaris menerapkan harga sesuai dengan NJOP, itu sesuai hukum Indonesia adalah okay, gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk dari, karena memang kita tahu, 3 tahun terakhir ini harga properti melejit cepat sekali. Itu mungkin pemerintah kurang sigap dalam nilai NJOP yang tertera, mungkin sudah berubah sesuai dengan market gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah mesti proaktif gitu. Pemerintah sendiri mesti mengeducate notaris-notaris bahwa apa sih yang sebenarnya diminta pemerintah. Karena pemerintah kan panik mau ngumpulin pajak sebanyak-banyaknya kan. Jadi dia sebenarnya tahu sebenarnya bahwa antara harga NJOP dengan harga real. Bukan kenakalan oknum-oknum di bawah, tapi saya melihat lebih cenderung dari bahwa ada loophole yang dibuka, yaitu memang pembelian sebuah properti sesuai dengan NJOP. Itu Pak. Pemerintah mesti memperjelas sebenarnya. Tapi masalah yang tadi Anda bilang ada di Kompas yang seperti begitu, itu mungkin satu, nggak banyak itu Pak. Saya rasa oknum pajak susah bermain di situ Pak, karena jujur sebenarnya pembayaran pajak itu kan notaris yang membayar pajak. Dan bayar pajak sesuai NJOP biasanya notaris ya Pak ya. Kalau memang sampai ada oknum pajak sampai bisa masuk filtrasi sampai begitu, berarti ada kerjasama antara oknum pajak dan notaris. Saya rasa itu 1-2 yang di blow up. Selama ini saya melihat oke-oke aja, sesuai dengan NJOP yang diminta, yaitu yang dibayar pajak. Gitu. Demikian Presiden Direktur Era Property, Darmadi Darmawangsa. Saya Wendy Lim.